gawe hatiku keiris. Berapa kala ku nangis mergo kuwi wis dikaris. Tresnamu koyo telo anane mung ngerti iso ning gawe rasa spana rano kowe aku senang.